Berikutnya, izin bertanya, bagaimanakah cara kita agar terhindar dari fitnah hidup dan fitnah mati? Naam, barakallahu fikum, pertanyaan yang berat. Tetapi mungkin kalau secara teorinya mudah dikatakan. Ketika prakteknya kita butuh, perlu usaha yang sungguh-sungguh dan doa kepada Allah Ta'ala. Yang pertama, agar kita terhindar dari fitnah hidup dan fitnah kematian adalah doa sebelum salam setelah tasyahud. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, lindungilah aku dari adab neraka dan adab kubur, dan lindungilah aku dari jeleknya fitnah hidup dan jeleknya fitnah kematian. Doa itu jangan lepas. Dan doa harus diiringi usaha. Usahanya adalah hendaklah engkau berpegang dengan sesuatu agar tidak terhempas oleh fitnah yang bagaikan gelombang dalam kehidupan. Jadi kalau kita umpamakan fitnah-fitnah itu seperti gelombang, yang selamat adalah yang berpegang dengan sesuatu agar tidak terhempas oleh gelombang tersebut. Kalau gelombang-gelombang fitnah melanda dan kita tidak memiliki pegangan, kita akan terhempas kemana gelombang itu berlalu. Akan berjalan bersama gelombang-gelombang fitnah. Apa yang paling kokoh untuk dipegang? Qala Allah wa qala Rasul. Ucapan Allah dan ucapan Rasul. Berarti jawabannya adalah ilmu. Kalau orang tidak tahu ilmunya, tidak tahu apa ayatnya, apa hadisnya, dia akan terombang-ambing dengan fitnah. Maka dia harus tahu apa kata Allah dalam masalah itu, apa kata Rasul dalam masalah itu. Berarti harus belajar. Naam, tidak ada lain. Kamu harus belajar. Kita semua harus terus belajar, mempelajari ayat-ayat Allah dan tafsirnya, mempelajari hadis-hadis Rasulullah SAW dengan syarah-syarahnya, mempelajari ucapan para salafus saleh tentang ayat dan hadis, agar kita betul-betul kokoh di atas ilmu, di atas keyakinan. Siapa yang akan bimbang terombang-ambing? Orang yang tidak tahu. Katanya kanan, ikut ke kanan. Oh enggak, kiri-kiri, ikut ke kiri. Enggak bisa, kita harus ke sini, ikut ke sana. Karena tidak tahu dan karena tidak memiliki keyakinan. Tetapi orang yang memiliki keyakinan ala ilmin, di atas ilmu dia tahu jalannya sangat jelas ke sana. Maka siapapun yang berkata, mari ke kanan, mari ke kiri, dia akan berkata, tidak. Saya tahu jalan saya dan saya yakin dengan apa yang saya imani. Tidak akan terbawa dengan gelombang fitnah kehidupan ataupun fitnah kematian. Barakallahu fikum.